Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Nutaimah al-Jarumiyah yang dikarang oleh al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'arab bil-Hattab, yang ditahqiq dan ta'liq oleh Syekh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah. Kita ulangi sedikit mengenai niyabatul fathati alil kasrah, yaitu fathah pengganti daripada kasrah. Nah, maksudnya adalah tanda untuk khafat atau jar. Karena pada asalnya yang namanya jar atau khafat itu dijar dengan kasrah. Itu tanda asalnya. Sehingga kalau ada tanda jar kok tidak dengan kasrah, berarti itu ala sabili niyabah, dalam bentuk menggantikan saja. Sehingga i'rabnya biasanya apa? Niyabatan anil kasrah, ya enggak? Ada lafaz niyabatan anil kasrah, pengganti daripada kasrah. Naam. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi ladzi la yansarif. Dan adapun fathah, dia menjadi tanda untuk khafat pada ismu ladzi la yansarif. Al ismu ladzi la yansarif wal ismu ladzi la yaqbal tanwin wala kasrah. Ismul ladzi la yansarif adalah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Rinciannya insyaallah taala kita akan lewati di belakang nanti, dan sudah kita lewati dalam Jarumiyah dulu. Bahwa ismul ladzi la yansarif itu globalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang dia itu memiliki nama satu illah. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki dua illah. Nah, yang memiliki satu illah dalam artian tidak ada yang lainnya, satu illah itu adalah sighah mutal jumu', alif ta'nits maksurah, alif ta'nits mamdudah. Itu yang memiliki satu illah. Jadi enggak perlu antum sambung dengan sighah mutal jumu' ma'al alamiyah, enggak ada. Atau alif ta'nits maksurah ma'al wasfiyah, enggak ada. Satu tok. Kemudian yang memiliki dua illah, yang memiliki dua cabang, nama kedua sebab, barakallahu fikum, yang mana dua illah tersebut atau dua sebab tersebut itu pun kembali kepada nam lafzi dan ma'nawi. Yang kembali kepada ma'nawi adalah wasfiyah sama alamiyah. Ya enggak? Wasfiyah sama alamiyah. Sedangkan wasfiyah dan alamiyah tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama lafziyah. Nam rinciannya barakallahu fikum, yang bersama al-alamiyah itu 6 perkara. Yang bersama wasfiyah itu 3 perkara. Yang bersama al-alamiyah adalah al-alamiyah ma'at ta'nits. Ya, seperti Usama tu, ya enggak? Naam, Zainabu. Ya enggak? Naam, kemudian Talhatu itu al-alamiyah ma'at ta'nits. Kemudian kedua al-alamiyah ma'at ziyadah alif wan nun. Utsmanu, Sulaimanu, Marwanu, paham ya? Kemudian yang ketiga al-alamiyah ma'al adl. Al-alamiyah ma'al adl seperti Umaru, Zufaru, Zuhalu, na'am. Nanti rinciannya sudah rinciannya nanti insyaallah taala kita akan lewati, dan sudah kita lewati di dalam matan al-Ajrumiyah, dan bisa dicek ulang atau bisa dikuatkan lagi dengan artikel yang sudah kami kumpulkan di sana. Nah, barakallahu fikum, yaitu la tansarif anil ismi ladzi la yansarif. Naam. Kemudian yang keempat adalah al-alamiyah ma'al ujmah. Al-alamiyah ma'al ujmah seperti Ibrahimu, Ishaqu, Ya'qubu. Nah, dengan rincian yang sudah kami sebutkan di sana. Kemudian al-alamiyah ma wazn fi'il. Jadi Ahmadu, ya enggak? Ahmadu, Yazidu, paham? Kemudian yang terakhir adalah al-alamiyah ma'a tarkib mazzi. Al-alamiyah ma'a na'am at-tarkib al-mazzi. Tarkib mazzi itu ja'alu na'am kalimataini isman wahidan. Paham ya? Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Hadra mauta. Hadra mautu dari hadra dan mautun. Ba'la bakku. Asalnya dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya itu. Na'am. Jadi ba'la bakka jadi nama satu kota, itu satu tempat kan itu. Kemudian Hadramaut juga menjadi satu nama. Walaupun aslinya dua kalimat kan, dua kata. Naam. Itu semuanya berarti al-alamiyah ma enam perkara tadi. Paham ya? Enam al-alamiyah itu illah apa? Illah ma'nawiyah. Alamiyah. Illah lafziyahnya apa? Enam tadi itu. Yang untuk wasfiyah ada tiga. Maksudnya yang wasfiyah itu bersama tiga. Enam illah yang lafziyah itu al-wasfiyah ma'awazan fi'il. Seperti ghadban al-wasfiyah ma'awazan fi'il. Seperti azraqu, ahmaru, asfaru, nama-nama warna itu. Paham ya? Akbaru, asgaru, na'am. Kemudian al-wasfiyah ma'aziyadah aliwan nun. Seperti sakranu, ghadbanu, jawanu, ta'banu, kharbanu, na'am. Kemudian al-wasfiyah ma'al-adl. Ya, al-wasfiyah ma'al-adl. Yaitu seperti uhadu, suna'u, sulathu, mauhadu, masna, maslasu, marba'u. Semuanya sudah kita lewati, barakallahu fikum. Nah, itulah kesimpulan dari bismillahirrahmanirrahim yang sharif. Naam, yang satu illah disebutkan satu illah, yang dua illah harus disebutkan dua illah. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, mufradan kana nahwu wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Baik itu isim mufrad, intinya selama dia bismillahirrahmanirrahim yang sharif tidak boleh tanwin, maka dia dijar dengan fathah. Perhatikan di situ wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Ibrahim walaupun dia fathah bukan nasab, tapi dia majrur. Kenapa? Karena dia bismillahirrahmanirrahim yang sharif, jarnya dengan fathah. Apa maksudnya ya? Naam. Wa Ismaila ma'tuf ala Ibrahim wal ma'tuf ala majrurun majrurun mislahu. Naam. Berikutnya, fa hayyu bi ahsana minha. Bi ahsana. Ahsana al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Af'alu. Ahsanu, ya enggak? Naam, ini juga apa? Dijar dengan fathah. Ilahnya berapa ilahnya? Ilahnya adalah al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Kalau yang sebelumnya Ibrahim Ismail, ilahnya adalah al-alamiyah ma'al jumah. Naam. Berikutnya, au jam taksir atau jam taksir, perhatikan jam taksir nahwu min mahariba. Mahariba, naam barakallahu fikum, jam taksir dari mihrab. Ya enggak, mihrabun maharib. Sudah kita lewati kullu ismin ala sighah mafa'ilu au mafa'ilu la yajuzu tanwinuhu. Paham ya? Au ghair munsharif. Kullu ismin ala wazn mafa'ilu au mafa'ilu naam ghairu munsharifin au la yajuzu tanwinuhu. Setiap isim yang setimbang dengan mafa'ilu atau mafa'ilu maka tidak boleh menanwinnya atau dilarang ditanwin. Mafhum? Mana saja. Naam, mau mufrad atau jamak, sarawilu, sarahbilu, sarahilu misalkan. Paham ya? Maharibu, naam. Mafhum? Adapun untuk masalah dhabit sighah mutal jumu' sudah kami sebutkan barakallahu fikum, na'am kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksiri harfan aw salasatu ahruf aw satu hasakin. Sudah kita lewati ya, ingat ya. Kullu jam'in mukassarin, setiap jamak taksir waqa'a ba'da alif taksiri harfan, jatuh setelah alif taksirnya itu dua huruf, masajidu aw salasatu ahruf atau tiga huruf au satu hasakin, atau setelah alif itu tiga huruf tangannya sukun ini. Maharibu, setelah alif ada berapa huruf itu? Maharibu. Tiga, kemudian tengahnya sukun. Paham ya? Itu pengertian sighah mutal jumu'. Jadi ilahnya maharibu, apa ilahnya? Satu ilah atau dua ilah di situ, Akh Muhammad? Satu ilah atau dua ilah? Satu yaitu sebabnya kenapa enggak tanwin? Maharibu sighah. Ya, sighah mutal jumu'. Enggak perlu pakai alamiyah wal wasfiyah. Paham ya? Naam. Kalau ditanya, naam mawal mani' min as-sarf, apa penghalang dia dilarang ditanwin, kita katakan naam wal mani' lahu min as-sarfi sighah mutal jumu'. Paham insyaallah ya? Naam barakallahu fikum. Pengertian sudah kita lewati dulu dan di artikel itu juga ada insyaallah. Naam. Mahfum insyaallah ya? Berikutnya, illa idza udhifa nahwu fi ahsani taqwimin. Ini berarti pengecualian. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang sharif semuanya, semua isim yang tidak boleh ditanwin itu dijar dengan apa tadi? Dengan fathah. Dirafa' dengan dhammah, jar dengan fathah, nasab dengan fathah. Namun ketika na'am barakallahu fikum ada penghalang atau istilahnya ketika ada sesuatu yang membatalkannya, maka dia dijar kembali ke seperti semula dijar dengan kasrah. Paham belum? Nah, jadi ismulati lain sorif itu dijar dengan fathah itu manakala tidak ada pembatalnya. Kalau ada pembatalnya langsung kembali ke hukum asal dijar dengan apa? Kasrah. Kita lihat pembatalnya. Illa idza udhifa ya wa idza kana nam idza kana al-ismulati lain sorif mudhafan. Apabila ismulati lain sorif mudhaf itu nanti langsung batal. Contohnya nahwu fi ahsani taqwimin. Ahsan al-wasiyah ma'a wazan fi'il af'al. Tapi kenapa di sini batal barakallahu fikum? Tapi kenapa kalau dibatal kok dijar dengan kasrah? Kenapa? Dikarenakan dia mudhaf. Ya enggak? Karena dia mudhaf situ. Naam, karena dia mudhaf. Naam. Ewa. Fi ahsani taqwimin, karena dia mudhaf sehingga batal dijar dengan kasrah. Naam. Taqwimin mudhaf ilaih, taqwim di situ mudhaf, mudhaf ilaih. Naam. Kemudian yang kedua, au dakhalat alaihi al, atau masuk padanya al. Ini pembatal juga ya. Berarti nanti ismul ladzi yang sharif kalau kemasukan al itu nanti dijar dengan kasrah kembali ke hukum asal. Jadi membatalkan ismul ladzi yang sharif adalah mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Kalau dia menjadi mudhaf ilaih tetap posisinya dia apa? Jarnya dengan fathah. Tapi na'am barakallahu fikum, yang menjadi pembatal adalah manakala ismul ladzi yang sharif tersebut menjadi mudhaf. Paham ya? Dan ketika kemasukan al, kalau masukan al batal. Nahwu wa antum aqifuna fil masajid. Kalau enggak ada al aslinya bagaimana bacanya? Hah? Gimana, Mat? Kalau seandainya enggak ada al itu mana? Masajidah. Nah, tapi karena ada al batal. Apa maksudnya ya? Nah, wa antum aqifuna fil masajid. Jadi pembatal ismulillah yang sharif, na'am barakallahu fikum, globalnya di sini ada dua. Na'am barakallahu fikum, yaitu al mudhaf sama na'am dukhul alaihi al, apabila dia mudhaf atau kemasukan padanya al, kemasukan padanya al. Na'am barakallahu fikum. Mafhum salah ya. Qala al muallif asabahullah alamat al jazmi, dua tanda jazm. Alamat al jazmi itu aslinya alamatani, karena kaedahnya apa kaedahnya? Musanad dan na'am barakallahu fikum na'am na'am jam'ul mudhakar salim wal musanna idza udhifa hudifat an-nun. Na'am, itu jamak mudhakar salim dan musanna itu apabila disandarkan maka nunnya dibuang. Na'am hudifat an-nun, dibuang nunnya. Alamatani jadi alamatal. Paham ya? Muslimuna Al-Madinah jadi muslimul madinati. Naam, orang-orang muslimin penduduk Madinah misalkan. Muslimu, naam, atau orang-orang muslimin yang rumahnya di kota misalkan. Muslimul madinati, seperti itu. Maafkan soalnya ya. Naam, barakallahu fikum. Jadi kaidahnya perlu diperhatikan biar nanti enggak bingung. Alamata ini bagaimana nunnya kok hilang? Karena mudhaf. Isim musanna atau jamak mudhakar salim ketika mudhaf dibuang nunnya. Walil jazmi alamatani, dan untuk jazmi itu ada dua tanda. As-sukun wa wal asal, wal hatfu wa na'ibun anhu. Tandanya dua ini, sukun itu tanda asal, dan membuang sukun itu pengganti daripada na'am sukun tersebut. Hadf ini ya. Hadf ini ada dua jenis, imma hatfu harfil illah atau hatfun nun. Ya enggak? Hatfu harfil illah terjadi pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Hatfun nun terjadi pada al-amtsilah al-khamsah. Kan itu? Na'am. Kita lihat rinciannya, mau di sukun, tempat sukun. Maksudnya yang dijazm dengan sukun. Fa amma sukun fa yakunu alamatan lijazmi fil fi'il mudhari' as-sahih al-akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini penting sekali. Adapun sukun dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirannya. Jadi akhirnya tidak ada salah satu huruf daripada huruf-huruf illah. Huruf illah ada berapa? Akh Muhammad. Huruf illah ada berapa? Apa itu? Al-alif wal-waw wal-ya. Naam ahsanta barakallahu fikum. Jadi di sini naam pada fi'il mudhari' yang sahihul akhir, yang akhirnya bukan huruf illah, kemudian apa? Lam yattasil bi akhir syai'. Tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Berarti mafhumnya, perhatikan ya, mafhumnya kalau fi'il mudhari' yang diakhirin huruf illah tidak dijazm dengan sukun, tapi dijazm dengan hatfu harfil illah. Mafhumnya, kalau seandainya fi'il mudhari itu disambung atau bersambung dengan sesuatu, berarti nanti jazmnya dia tidak dengan sukun tapi dengan hadfun nun. Ya enggak? Nah, karena syai' di sini ada 5 perkara. Ya, 5 perkara yaitu wawul jama'ah atau aliful isnain atau ya al mu'anasah, al mukhatabah atau nun taukin nun islah. Nah, kalau fi'il mudhari kok bersambung nun taukin nun islah, bukan mu'rab tapi mabni. Sekali lagi ya. Tapi kalau fi'il mudhari bersambung dengan aliful isnain, wawul jama'ah, ya al-mu'anath al-mukhatabah, tidak dijazm dengan sukun, tapi tanda jazm dengan membuang nun, hatun nun. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami hal ini. Nah, kita lihat lagi. Nahwu lam yalid wa lam yulad. Perhatikan baik-baik itu lam yalid wa lam yulad. Lam di sini adalah harfun nafiyin wa jazmin wa qalabin. Nah, nanti akan kita lewati dalam perkara jawazim atau pembahasan jawazim. Lam itu adalah harfu jazmin wa nafiyin wa qalabin. Qalabin itu maksudnya adalah apa? Qalabin itu na'am yaqlibu. Na'am. Zaman mudhari ila zaman mudhari ila zaman al-mudhi. Naam. Nah, barakallahu fikum. Jadi qalabin itu maksudnya mengubah dia, mengubah naam zaman mudhari, yaqlibu zaman al-mudhari ila zaman al-mudhi. Maksudnya mengubah zaman atau waktu mudhari. Mudhari itu waktunya sedang atau akan datang. Nah, menjadi murni zamannya. Nah, barakallahu fikum, mudhi yang telah lalu. Paham ya? Coba contohnya antum bilang, hal syaribta ya akhi? Wallahi lam asyrab. Aku belum minum. Kapan? Yang lalu. Adapun nanti mungkin minum. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, jadi bedakan. Makna qalabin itu yang diubah bukan fi'ilnya tapi zamannya saja. Fi'ilnya tetap fi'il mudhari. Fi'ilnya tetap apa? Fi'il mudhari. Cuman zamannya mudhari itu kalau kemasukan lam berubah. Paham ya? Berubah ya. Menjadi zamannya itu murni maknanya mudhi yang telah lalu. Paham ya? Murni maknanya mudhi itu yang telah lalu. Naam. Karena semula fi'il mudhari maknanya kan sedang atau akan datang. Tapi kalau kemasukan lam, langsung murni maknanya yang telah lalu. Naam. Lam adhab, aku belum pergi. Kapan? Yang telah lalu. Nanti mungkin pergi. Gitu loh. Naam barakallahu fikum. Jadi jangan sampai bingung mana. Buktinya fi'ilnya gak berubah kok. Naam, fi'ilnya gak berubah. Waktunya yang berubah. Kalau fi'ilnya enggak berubah, waktunya, zamannya itu yang berubah. Naam. Kemudian lam yarid wa lam yulad, lam di sini jangan sampai keliru dalam menerjemahkan. Karena lam ini adalah apa? Nafyun muakkad juga. Nah, lam ini fungsinya meniadakan tapi muakkad, sesaat saja. Nah, ana lam adhab, aku belum pergi. Apakah belum pergi selama-lamanya atau nanti mungkin pergi? Mungkin. Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itu, naam, lam itu hukum asalnya adalah apa? Nafyun muakkad. Kecuali, ya Pak. Kecuali apa? Illa idza kana na'am yata'allaq bi haqqillahi jalla wa ala. Kecuali apa? Kecuali idza kana hunaka qarinah. Illa idza kanat hunaka qarinah. Kecuali kalau sana ada tanda, ada qarinah. Perhatikan ini ya. Kalau ada qarinah, ada tanda, barulah lam itu menafikan nafyun mu'abbad. Meniadakan selama-lamanya. Contohnya qarinahnya apa? Nam idza kana muta'alliqan bihaqqillah jalla wa ala, apabila ada keterkaitan atau berkaitan dengan apa, hak Allah Subhanahu wa taala, seperti ini lam yalid wa lam yulad, Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan ini? Yang telah lalu atau selama-lamanya? Sejak dahulu sampai nanti, selama-lamanya, enggak ada habisnya. Paham ya? Nah, bukan peniadaan yang muakkad sifatnya, cuman hukum asalnya lam itu meniadakan nafyan muakkad, maksudnya meniadakan tapi ada batasan waktunya. Tapi kalau ada qarinah yang menunjukkan dia nafyun mu'abbad, maksudnya peniadaan yang tidak dibatasi, nah barakallahu fikum, selama-lamanya itu, maka ya maknanya nafyun mu'abbad seperti ini. Peniadaan ini ta'bir di sini, selama-lamanya. Enggak mungkin Allah Ta'ala itu belum beranak dan tidak, atau dan belum diperanakkan. Artinya gitu, tapi Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sejak dahulu sampai nanti. Ya, karena Allah Ta'ala itu huwal awal huwal akhir. Allah Ta'ala itu zat yang maha pertama dan yang maha terakhir. Maksudnya maha pertama itu laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu sedikit pun sebelumnya. Kemudian yang terakhir maksudnya laisa ba'dahu syai', tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha yang tunggal dan satu. Kemudian berikutnya walam yakullahu kufuwan ahad. Ini juga sama. Peniadaan yang sifatnya apa? Nafyun mu'abbad. Maksudnya peniadaan yang na barakallahu fikum mu'abbad. Maksudnya tidak dibatasi. Maksudnya yang meniadakan tapi sifatnya kekal selama-lamanya. Dan tidak ada satu orang pun yang setanding sepadan dengan Allah SWT. Sampai kapan ini? Selama-lamanya. Selama-lamanya ya. Beda kalau antum bilang hal syaribta ya akhi, sama manusia ya. Hal syaribta ya akhi, apa kamu sudah minum? Wallahi ana lam asrab. Demi Allah aku belum minum. Nah, belum minum ini yang meniadakan apa? Peniadaan yang sifatnya bagaimana? Mu'akkad. Dia belum minum waktu tadi, dalam artian waktu yang telah lapor belum minum, tapi nanti mungkin minum itu loh. Tapi kalau ini enggak bisa ini. Ini kalau antum artikan Allah Ta'ala itu belum beranak dan belum diperanakkan, itu berarti ada kemungkinan nanti beranak. Ini keliru. Om ya, tapi maknanya sini adalah nafyun mu'abbad, peniadaan yang nam dikekalkan, maksudnya selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak satu orang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nah, ini sekedar gambaran masalah alam biar nanti tidak keliru dalam menerjemahkan. Syahidnya mana barakallahu fikum yalid sama yulad. Nah, sama yakun di situ. Itu semuanya kalau antum perhatikan majzum dengan lam, tanda jazmnya dengan sukun. Karena apa? Karena akhirnya huruf sahih, kemudian fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Naam. Mafhum? Adapun i'rabnya ada di bawah semuanya, antum bisa lihat di bawahnya nanti. Paham itu ya? Naam, yang jelas yalid sama yulad sama yakun semua adalah fi'lun mudhari'un majzumun min lam wa 'alamat jazmihi as-sukun. Mana itu? Naam, la mahalla lahu minal i'rab. Naam. Berikutnya niyabatul hadfi 'anis-sukun. Sekarang nah, membuang sebagai pengganti dari bersukun. Membuang di sini ada dua jenis. Imma membuang nun atau membuang apa? Huruf illah, kita lihat. Wa ammal hadfu fa yakunu alamatan jazmi. Adapun pembuangan menjadi tanda untuk jazm fi al-fi'l mudhari' al-mu'tal akhir. Pada fi'il mudhari' yang akhirnya huruf illah. Wa huwa ma akhiruhu harfu 'illatin, yaitu sesuatu atau fi'il yang akhirnya adalah huruf illah. Wa huruful illati, dan huruf illah itu al-alif wal waw wal ya'u, ada tiga. Alif, waw wal ya'. Nahwu wa lam yakhsha illallah. Wa man yad'u ma'allahi wa man yahdillahu. Itu kalau untuk memperhatikan semuanya mazum. Kalau pertama wa lam yakhsha itu mazum karena dengan lam. Kalau yang kedua mazum karena sebagai fi'il syart. Man itu nanti masuk dalam apa? Penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari', akan kita lewati nanti. Yang ketiga wa man yahdi itu juga sama, mannya man syartiyah nanti. Paham ya? Yang menjazmkan berapa? Dua fi'il mudhari' masuk dalam penjazm nanti. Paham belum? Jadi yahdi mazmumnya dengan man syartiyah tersebut. Yad'u juga mazmumnya dengan man syartiyah di situ. Paham ya? Nah, tanda jazmnya dengan apa kita lihat? Yakhsha fi'lun mudhari'un mazmumun min lam wa 'alamat jazmihi hadfu harfil 'illah wa hiya al-alif wal fathatu dalilun 'alaiha. Ya enggak? Fathah yang ada yakhsha itu dalil yang menunjukkan yang dibuang adalah apa? Alif. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Enggak ngerti serang nanti ya, nanti kapan. Nah, barakallahu fikum, jadi di sini apa? Nah, perhatikan di sini barakallahu fikum, lam yakhsha, yakhsha ini semula ada alifnya, yakhsha, ini aslinya. Alif bengkok. Ya enggak? Nah, tapi ini dibuang ketika mazum. Hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Yad'u maksudnya gini. Ini juga dibuang ketika mazum. Yahdi maksudnya gini. Ini juga dibuang ketika mazum. Paham ya? Nah, Bagaimana cara i'rabnya? Perhatikan dulu. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa hiya al-alif niyabatan 'anis sukun. Wal fathatu, ini kalau lengkapnya ya. Wal fathatu dalilun 'alaiha. Fathah ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah alif. Paham ya? Enggak mungkin kalau bukan alif. Karena yang cocok dengan alif apa? Fathah. Yang cocok dengan wawu apa? Dhammah. Yang cocok dengan ya apa? Kasrahan itu. Kita lihat berikutnya. Yad'u fi'lun mudhari'un majzumun biman. Ya enggak? Yad'u fi'lun mudhari'un majzumun biman. Karena dia fi'lu syart. Wa alamat jazmihi hadfu harfil 'illah. Wahya al-wawu. Wa dhammatu dalilun 'alaiha. Dhammah ini dalil yang menunjukkan yang dibuang adalah wawu. Yahdi fi'lun mudhari'un majzumun biman, man syartiyah ya, wa huwa fi'lu syart. Wa alamat jazmihi hadfu harfil 'illah wahya al-ya. Naam, wal kasratu dalilun 'alaiha. Paham? Naam, itu seperti itu. I'rab lengkapnya bisa dilihat di bawahnya, yang jelas itu tadi i'rab secara globalnya dan lengkap sebutkan. Berikutnya. Wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun, dan pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan tetapnya nun, yaitu fi'il-fi'il ini dikenal dengan apa? Al-amsilatul khamsah atau al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Contoh-contoh yang lima. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Bapak Muhammad. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Coba diulangi. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah, itu namanya al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Nah, itu rafa'in dengan apa? Subutun nun. Lewa. Sekarang kita membahas yang dijazm dengan membuang nun, nam, yaitu terjadi pada al-af'alul khamsah atau terjadi pada al-amsalatul khamsah, jazmnya dengan membuang nun. Kita lihat. Nahwu intatuba, innya ini in syartiyah, harfu syartin jazimin. Ya tazimu fi'lain, kan itu. Biasanya i'rabnya nanti seperti itu, nanti kita lewati juga. Tatuba fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min al-amsalatul khamsah. Ya, wah. Perhatikan baik-baik nanti ya, jangan sampai keliru. Nah, jadi mudah sekali i'rabnya nanti. Nah, barakallahu fiikum. Nah, sebutkan contohnya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kita pakai in aja ya. In tadhhabu misalkan. Ya, wah. Nah, in yad ya, in yadhhabu. In tadhhabi. Nah. Perhatikan sekarang barakallahu fiikum. In yadhhaba, in tadhhaba, in tadhhabu, in tadhhab, in tadhhabu, in yadhhabu, in tadhhabi. Ini semuanya nanti buang. Semuanya nanti apa? Dibuang karena majzum dengan in syartiyah, karena dia fi'lu syarat. Nah, tanda jazmnya apa? Hatfu an-nun, membuang nun, karena aslinya ada nun enggak di akhir ini, aslinya ada nun, dibuang. Belum. Nah, nunnya ini dibuang ketika majzum. Ya kenapa dibuang? Ya karena majzum tanda jazmnya dengan membuang nun. Nah, alifnya alif, wawu, dan ya i'rabnya sama enggak? Apa i'rabnya? Hah? Apa? Dhamirun? Terus? Mustatir. Mustatir itu tersembunyi loh. Ini napak tersembunyi nih. Dhamir muttasilun terus? Apa? Alas sukun apa? Fi? Fi mahal ni? Jangan lupa. Fi mahal ni apa? Naam, butuh fa'il ni. Jangan lupa ya, semua ini sama i'rabnya. Alif, wawu, ya, irbe sama. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahdharin fa'il dah. Eropnya gitu, enggak usah kemana-mana. Ini enggak. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa nun ala mutarafa'an itu. Paham ya? Terus bagaimana Eropnya? Eropnya kita ulangi ya. Yadhhaba tadhhaba tadhhabu yadhhabu tadhhabi, Eropnya semuanya sama. Fi'lun mudhari'un mazzumun bi'in wa alamati jazmihi hatfun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Wal alifu wal waw wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dah itu aja. Kita lihat berikutnya. Wa in tasbiru wa tattaqu. Nah, syahidnya tasbiru di sini, tasbiru fi'lun mudhari'un madzumun bi'in wa 'alamat jazmihi hatfun nun li'annahu minal amsilatul khamsah. Wal waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal alif al fariqah. Wa tattaqu wawnya 'atifah. Tattaqu ma'tufun 'alal madzum. Wal ma'tufu 'alal madzum madzumun mislahu. Paham ya? Naam, atau madzum mislahu. Yang jelas mazum dia dengan hatfun nunan itu. Paham insyaallah ya? Berikutnya, wala takhafi wala tahzani. Lanya itu lanahiyah. La tadhhabi, la tadlisi, la tangduni. Tapi yang dilarang perempuan atau laki-laki? Muhammad. Perempuan, la tadlisi, la tadkhuli, la tangduri, la takhafi wala tahzani. Paham ya? Naam. Berarti apa? I'rabnya bagaimana? Lanya lanahiyah harfun mabniun sukun la mahal i'rab. La mahala lahu min al-i'rab. Takhafi fi'lun mudhari'un mazzumun bilanahiyah wa 'alamat jazmihi hatfun nun li'annahu min al-amtsilatul khamsah. Wal ya' dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'il fa'il. Dah itu aja. Wala tahzani wa 'atifah. La tahzani artinya sama dengan sebelumnya. Naam, lal musta'an. Insyaallah itu ingat-ingat ya. Naam, jadi intinya al-amtsilatul khamsah rafa'nya dengan apa? Al-amtsilatul khamsah rafa'nya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan apa? Al-amtsilatul khamsah. Hah? Rafa'nya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan apa? Hah? Belum. Tadi apa dengan apa? Sebutun nun. Nasabnya? Jangan dilewati juga. Hatfun nun, jazamnya? Hatfun nun, lihat ya. Rafa'nya dengan apa? Subutun nun, tanda nasab dan tanda jazamnya dengan hatfun nun. Naam. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai penyebutan secara global isim-isim yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mu'rab yang sudah kita lewati. Nanti beliau akan sebutkan secara globalnya lagi barakallahu fikum, karena sebelumnya itu penyebutan secara terperinci. Jadi beliau menyebutkan dengan thariqah dirinci dulu baru sebutkan globalnya. Walaupun terkadang ada yang menyebutkan dengan cara, ada yang menyebutkan dengan cara global dulu baru rinci. Tapi ini penyebutan apa? Rinci dulu baru global. Tapi tidak masalah barakallahu fikum. Naam. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.